بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam bab yang ketujuh berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaysa minna, bab siapa yang membawa senjata, siapa yang mengendali senjata terhadap kami, maka dia tidak termasuk dari kami. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang menunjukkan makna ini. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah فليس منا. Kemudian kata beliau, حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن برير عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Ini dua hadis dari Ibn Umar dan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna, siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Ya. Kalimat hamal alaina silah, menyandang senjata, ini banyak maknanya. Bisa bermakna memerangi, bisa bermakna mengancam, bahkan sekedar mengisyaratkan senjata kepada saudara juga tidak diperbolehkan, sebagaimana yang akan datang dalam riwayat-riwayat. Dan pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, siapa yang menyandang senjata terhadap kami, maka bukan dari kami. Ini adalah peringatan tentang terhormatnya darah seorang mukmin. Dan juga peringatan bahwa akan terjadi nanti ada orang-orang yang mengangkat senjata terhadap saudaranya sendiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa siapa yang melakukan hal tersebut pada isaminna, bukan dari kami. Maksudnya tidak dibangun di atas tuntunan kami dan syariat kami. Iya, itu adalah perbuatan dosa. Bukan artinya bukan dari kami, dikeluarkan dari keislaman. Tidak. Iya, dia melakukan dosa besar dan tidak keluar dari keislaman. Kemudian kita beri hajatana Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammad qala sami'tu أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزئ في يده فيقع في حفرة من النار. كتب له كتهمان بملبس من النار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه له بركاته dari النبي صلى الله عليه وسلم نبي bersabda, jangan salah seorang dari kalian berisyarat menunjuk kepada saudaranya bismillah dengan pedang atau dengan senjata, dengan senjata apapun, karena wilayah diri, sebab dia tidak tahu lalat syaitan yanjibu atau yanjibu biadihi, barangkali syaitan menjatuhkan senjata yang di tangannya lalu menimpa saudaranya yang akibatnya saya kau fi hafratin nar, dia akan menyebabkan dia jatuh di dalam sebuah lubang dan neraka. Iya. Nah, maka hadis ini menunjukkan tentang kehormatan seorang mukmin sehendaknya dijaga. Kehormatan seorang mukmin sehendaknya dijaga. Dan ini sebagai tambih dari Imam Al-Bukhari ketika dimasukkan bab ini, pembahasan ini dalam Kitabul Fitan, boleh terangkan bahwa di dalam menghadapi fitnah. Ya. Di antara prinsip yang harus dijaga, di antara prinsip yang harus diperhatikan, bahwa seorang mukmin punya kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai kehormatan di sisi Allah, maka tidak boleh melanggarnya. Tidak boleh seseorang menodainya. Harus menjaga apa yang merupakan hak saudaranya. Sebab seorang mukmin, bagi yang beriman dengan keimanan yang benar, maka dia akan menghargai hak-hak orang yang beriman dan memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada orang-orang yang beriman. Iya. Memperhatikan bagaimana bentuk penjagaan terhadap kehormatan kaum muslimin, sekedar berisyarat saja dengan senjata, berisyarat bukanlah hal yang dilarang. Iya. Jadi terangkan di semua setan barangkali menjatuhkan apa yang di tangannya, membuat dia tergelincir, tidak sadar, kemudian menimpa saudaranya, maka dia jatuh ke dalam neraka. Menunjukkan bahwa dia tidak dimaafkan, walaupun dia tidak sengaja, tidak sengaja menjatuhkannya, tapi ketika berisyarat dia sengaja, berarti dia menjadi sebab terjadinya hal tersebut. Kalau terjadi dan menimpa saudaranya, maka dia telah jatuh dalam sebuah lubang dari neraka. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata beliau, haddatsana Ali bin al-Madini qala haddatsana Sufyan qala qultu li amri ya Abu Muhammad sami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu marra rajulan bi shihamin fil masjid faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik bi nisaliha qala na'am. Jabir berkata, seorang lelaki berlalu di masjid dengan membawa anak panah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik bi nisaliha." Pegang ujung runcing dari anak panah itu. Atau yang runcing dari yang tajam dari anak panah tersebut, hendaknya kamu pegang. Ini dari bentuk penjagaan terhadap keamanan kaum muslimin. Tidak boleh membuat mereka takut. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk mereka. Nah, ini juga bahwa kebiasaan membawa senjata, membawa panah, membawa tombak, ya, di mata para sahabat ada hanya merupakan urf, kebiasaan orang-orang. Dan itu masih terjadi pada sebagian tempat. Ya, pada sebagian tempat, kadang, ya, misalnya di Yaman ada jandia, pisau di yang diikat di pinggang, ya. Dan kadang di sebagian tempat membawa lebih daripada itu. Hal yang merupakan urf, kebiasaan, tidak ada masalah. Tapi diperhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan amsik bin shaliha, pegang runcingnya, jangan sampai menipu orang. Ya. Demikian pula dalam hadis berikutnya ditekankan. Tetapi haddatsana Abu Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Zaid, an Amr bin Dinar an Jabir, anna rajulan marra fil masjid bi ashumin, qad bada nusulaha, wa umira an ya'khudha bi nusulaha. La yasbihu musliman. Dan jadi seorang lelaki berjalan di masjid dengan membawa beberapa anak panah, dan dia telah tampakkan runcing dari atau ujung-ujung anak panah itu, bagian ujungnya yang runcing. Bahwa meraih aku dari nisariha, maka Nabi perintah untuk memegang ujung dari anak panah tersebut agar supaya tidak melukai seorang muslim. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن برير عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، قال: فليقدر بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. Dari Abu Musa, beliau bersabda atau beliau berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian berlalu di masjid kami, di masjid, atau berlalu di pasar kami, dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya, atau dalam sebuah riwayat hendaknya dia pegang dengan telapak tangannya. Jangan sampai hal tersebut menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Iya. Nah, ini hadis-hadis yang disebutkan di sini selain dari mana yang telah kita terangkan dan kaitannya berkaitan sehubungan dengan kitabul fitan. Di antara mana yang terkandung dalam hadis ini terdapat bagaimana perhatian Islam di dalam menjaga keamanan. Terdapat perhatian Islam di dalam menjaga keamanan. Waktu orang Muslim tidak boleh menakut-nakuti Muslim yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "La yahillu li mu'minin atau la yahillu li muslimin ay rawi'a akhahul muslim." Tidaklah halal bagi seorang Muslim membuat takut saudaranya Muslim yang lain. Tidak halal baginya. Dia menakut-nakutinya dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Penekanan keamanan sangat banyak di dalam syariat. Bahkan dalam hadis ini, perhatikan, di masjid pun diperintah untuk menjaga keamanan. Padahal masjid adalah tempat yang paling aman. Bersamaan dengan itu di perhatikan oleh Nabi, siapa yang berlalu di masjid kami? Tentunya. Dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang kursinya. Jangan sampai menimpa salah seorang dari kaum muslimin. Kemudian dalam bab yang ke-8 dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Sebagian dari kalian memenggal atau menebas leher sebagian yang lainnya. Iya. Kalimat jangan kalian kembali setelah aku menjadi kafir. Syirik kafir bukan artinya kafir keluar dari Islam. Iya. Dimaksudkan adalah kufur dulu kufrin. Kafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Sebab membunuh seorang Muslim disebut dengan kata kufur, kata kekafiran, menunjukkan besarnya dosa, bukan menunjukkan dia keluar dari keislaman. Jelas? Karena itu kita akan baca hadisnya yang menunjukkan tentang kaidah ini. Kata beliau, haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Syafiq, qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan dan memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Perhatikan ya, memerangi atau membunuh seorang muslim adalah apa? Adalah kekafiran. Disebutkan membunuh itu kekafiran. Tapi kafir di sini bukan kafir yang keluar dari keislaman. Bukan kafir yang mengeluarkan dari keislaman. Sebab membunuh itu kan dosa yang mengeluarkan dari keislaman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qattalu fa'qihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, saling membunuh, damaikan antara keduanya. Berarti yang disebut saling membunuh. Tapi dua-duanya disebut dua kelompok dari kaum mukminin, berarti masih mukmin. Tidak dikafirkan. Jelas? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. Apabila dua orang Muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh keduanya dalam neraka. Maka seorang sahabat bertanya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka? Maka Nabi berkata, padakan harifan ala qatli sahibi. Sungguh dia tadi telah berniat dengan sungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Baik, perhatikan ya, disebutkan keduanya dalam neraka. Tapi Nabi menyebut apa? Apabila dua orang Muslim berjumpa, masih disebut Muslim. Nanti kata dia kafir, tidak akan disebut apa? Tidak disebut Muslim. Ini juga bahwa membunuh, dia dosa bukan mengeluarkan dari keislaman. Disebut dengan kata kufur untuk menunjukkan besarnya dosa. Tidak menunjukkan apa? Kafirnya dia atau keluarnya dari keislaman. Nah, dan dalam hadis ini menunjukkan salah satu hal yang perlu diingat ketika terjadi fitnah pembunuhan, fitnah saling mencelah. Ingat Rasulullah bersabda, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Ya. Apa itu mencela? Mencela artinya dia berucap kepada saudaranya ucapan yang menjelekkan saudaranya sesuatu yang tidak ada pada saudaranya. Ya. Itu namanya sab celaan. Dan celaan yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kefasikan. Sebuah kefasikan. Dan orang yang mencela muslim yang lainnya itu tidak diterima riwayatnya dalam ilmu hadis. Tidak diterima riwayatnya. Nah, karena itu sebagian menegur Ibn Mubarak, kenapa dia tidak mengambil dari Fulan bin Thabit? Maka Ibn Mubarak berkata, dia itu mencela para ulama salaf. Ya. Sebab mencela seorang muslim adalah kefasikan. Apalagi kalau dia mencela para ulama salaf, maka tidak diambil hadis darinya. Nah, ya. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Kemudian kata beliau, haddatsana Hajjaj bin Minhaj, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Waqid an abihi an abi an ibni Umar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Ibnu Umar, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ya. Dengan Nabi mengatakan, jangan kalian kembali setelahku. Ini juga akan terjadi fitnah seperti itu. Dan Nabi mengingatkan. Kemudian kata beliau, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Qurratu ibn Khalid, qala haddatsana ibn Sirin, an Abi Rahman ibn Abi Bakrah, an Abi Bakrah an rajul akhar, huwa afdal fi nafsi min Abi Rahman ibn Abi Bakrah. An Abi Bakrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas fa qala. Di hadis dari Abi Bakrah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada manusia, beliau berkata, ala tadruna ay yawmin hadha? Tahukah kalian hari apa ini? Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Iya. Di hajjatul wada. Di haji perpisahan. Ingatnya haji yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah ini. Ya. Ini haji perpisahan. Perhatikan di antara pesan penting yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Di khutbah Arafah. Tempat berkumpulnya kaum muslimin. Tempat mereka akan menunaikan ibadah yang sangat agung, wukuf di Arafah. Tempat yang hati-hati siap menerima apa yang disampaikan di khutbah di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian hari apa ini?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hatta dhanna annahu sayusannihi bi ghairihi. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sampai kami menyangka bahwa Nabi akan menamai hari itu selain dari namanya. Para sahabat tahu namanya, cuma mereka menyangka bahwa Nabi akan menamakannya dengan nama lain. Maka Nabi menjawab, Nabi berkata, faqala alaysa biyawmin nahab, bukankah hari ini adalah hari nahab? Nah, apa ini hadis? Saya tadi sebutkan kejadian di Hajjatul Wada di Arafah. Ini hari nahar, ya. Hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan. Bukankah ini adalah hari nahar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka kami berkata, benar wahai Rasulullah. Qala ayyu baladin hadha? Kemudian Nabi bertanya, negeri apakah ini? Alaysa bil baldatil haram? Bukankah dia adalah negeri haram? Qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, benar wahai Rasulullah. Negeri haram artinya adalah negeri yang terhormat. Diharamkan, dilakukan di negeri tersebut sejumlah perkara untuk mengagungkan negeri itu dan membesarkannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan membesarkan kota Mekah, menjadikannya sebagai tanah haram, tanah yang dihormati. Qulna bala. Qala, kata Rasulullah bersabda, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa abisharakum alaikum haramun bihurmati yawmikum hadha di syahrikum hadha di baladikum hadha ala hal balladtu qulna la. Tetapi sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian dan kulit-kulit kalian adalah haram antara sesama kalian. Maksudnya haram untuk saling dilanggar. Haram saling membalimi dalam harta, darah, kehormatan dan kulit, sebagaimana terhormatnya haram atas kalian adalah hal yang harus kalian hormati, sebagaimana terhormatnya hari ini, yaitu hari Mekah, hari An-Nahr, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dihormati. Ya Allah, agungkan, tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya. Dan sebagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya telah menyampaikan? Bukankah saya telah menyampaikan? Maka para sahabat, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Qala, maka beliau bersabda, Allahumma ashhad. Ya Allah, persaksikanlah. Falyuballighi ash-shahidu al-ghaib. Hendaknya orang yang menyaksikan apa yang saya sampaikan, hendaknya disampaikan kepada orang yang tidak menyaksikannya, orang yang tidak hadir. Fainahu rubba muballighi atau rubba muballighi yuballighuhu man huwa aw'a lah. Sebab kadang ada orang yang menyampaikan, disampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Nah, ini terjadi. Kadang ada sebagian hadis dibaca oleh seseorang. Hadis ini belum pernah sampai ke telinga seorang ahli. Di orang tersebut menyampaikan hadisnya kepada si ahli, maka ahli memiliki paham mana hadis daripada orang yang menyampaikannya. Maka ini mana hadis Nabi, barangkali orang yang menyampaikan, dia sampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya. Maka ada kebalik. Ya. Maka terjadilah seperti itu. Qala, dia berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqala ba'd. Jangan kalian kembali setelah menjadi orang-orang kafir, sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Nah, kemudian beliau ceritakan di sini sebuah fitnah. Ya. Kata beliau, "Pada masa يوم قرط ابن الحضرمي, begitu pada hari di mana Ibnu al-Hadrami dibakar." Nah. Iya, sini disebutkan kalimat qurrata. Ibnu al-Hadrami dibakar. Iya. Ibn al-Hadrami disebutkan bahwa namanya Abdullah bin Amr ibn al-Hadrami. Nah. Ketika Ibn al-Hadrami dibakar oleh Jariyah Ibn Qudamah, qala ashribu ala Abi Bakr. Maka ia berkata, naiklah kepada Abu Bakr. Faqalu hadha Abu Bakr yaraka. Maka mereka berkata, ini Abu Bakr melihat kalian, melihatmu. Qala Abdul Rahman tahaddathatni ummi an Abi Bakr annahu qala law dakhalu alayya ma bahissu diqasabah. Ya. Maka Abdul Rahman yang bercerita hadis ini dari ayahnya, dia tidak hadir di situ, tapi ibunya bercerita kepadanya. Ya. Ibunya bercerita kepadanya dari Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakr berkata, andai kata mereka masuk kepada saya, maka saya tidak akan menolaknya. Saya tidak akan melakukan perlawanan. Saya tidak akan melakukan perlawanan. Maksudnya di kondisi fitnah ya. Ya. Pada saat terbunuh Ibn al-Hadrami, ya, kemudian Abu Bakr dipancing untuk apa namanya membela. Padahal Abu Bakr melihat. Mereka hanya ingin memasukkan Abu Bakr dalam fitnah tersebut. Saya perhatikan bagaimana mukhlis para sahabat. Mereka menghindar. Mereka diam dan tidak melakukan apapun. Nah, bahkan Abu Bakr berkata, andai kata yang masuk kepada saya tidak akan melawan. Ya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ahmad bin Ishaq, wa haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tartaddu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari Ibn Abbas beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tartaddu ba'di kuffara." Yang kalian murtad setelahku. Ya, menjadi orang-orang kafir. Yadrubu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Nah, kalimat kuffara dalam konteks ini bisa bermakna kafir pula dari Islam. Sebab dahulu ini kalimat murtad. Sebab ketika dia mundur keluar dari Islam, mungkin saja mundurnya menjadi kafir dalam artian dia keluar kemudian memerangi umat Islam. Atau dia tetap muslim tapi melakukan peperangan dosa besar, dianggap juga sebagai kata kufur. Sebagaimana yang telah saya terangkan. Nah, kemudian kata beliau, haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Syu'bah, an Ali bin Mudrik, qala sami'tu Abu Zur'ata ibn Amr ibn Jarir, an jaddihi Jarir. Dari kakeknya Jarir, yaitu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, fi hajjatil wada', istansi tinnas. Katakan kepada manusia supaya diam. Nah, perintah supaya manusia diam agar supaya mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali setelah menjadi kafir. Sebagian dari kalian memenggal ya, leher sebagian daripada yang lainnya. Nah. Ya. Kemudian dalam bab yang ke-8, jelas ya kandungan dari bab yang ke-8 tadi, sekarang bab yang ke-9. Ya, dan di bab yang ke-8 ini penekannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalam masa fitnah seorang hendaknya memperhatikan ya, bahwa setiap muslim itu ada kehormatan yang harus dijaga, dan seorang semampu mungkin dia menghindari dirinya, menghindarkan dirinya dari segala sebab yang bisa mengantarnya kepada apa pelanggaran di dalam syariat atau misalnya menjatuhkannya pada hal-hal yang membahayakannya dan membuat hal tersebut tercatat sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau dalam bab yang ke-9, bab takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Ya. Ini termasuk bab-bab yang penting di dalam kitabul fitan ini. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimana Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab ketika terjadi fitnah, yang duduk pada fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Jadi kandungan dari bab ini diambil dari dua hadis, atau diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad, an abihi, an abi Salama ibn Abd Rahman, an abi Hurairah, qala سيد قال إبراهيم حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وسيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد منها ملجأ أو مآلا فليعد به. رسول الله بالسبب أن ترجدي فتنة ini perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha, beliau memberikan kaidah ketika terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id. Orang yang duduk dalam fitnah ini lebih bagus daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan kepada fitnah. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari bersegera kepadanya. Kemudian Nabi mengingatkan, man tasharrafa laha tastashrifhu. Siapa yang berusaha nampak ingin menyambut fitnah itu, maka dia akan disambut, dinampakkan. Kalau wujud dari hamal jan, siapa yang mendapatkan tempat berlindung, atau ma'adan, tempat berlindung, majan dan ma'adan sama maknanya. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung dari fitnah tersebut, falyusbih, hendaknya dia berlindung di tempat tersebut. Iya. Nah, ini sama juga dengan riwayat setelahnya. Kita baca dulu riwayatnya. Kata beliau, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdul Rahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i man tasharrafa laha fastashrifhu wa man wajada minha malja'an aw ma'adan falyu'tihi. Sama persis dengan konteks sebelumnya. Iya. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan dua pijakan penting yang harus dipijak oleh seorang muslim dan muslimah dalam menghadapi fitnah. Iya. Yang pertama, bahwa di dalam menghadapi fitnah yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah menghindar darinya. Menghindar darinya. Ya. Sebab diberikan perumpamaan. Orang yang duduk, dia masuk dalam fitnah tersebut, tapi dia duduk. Itu lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri cenderung siap untuk lebih maju lagi. Orang yang berdiri itu lebih bagus daripada orang yang sudah berjalan. Orang yang berjalan itu lebih bagus daripada orang yang sudah berlari. Maka semakin seorang menghindar dari fitnah, maka dia akan semakin selamat. Jadi saya dalam menghadapi fitnah. Dan dasar kejadian yang sangat penting. Kemudian yang kedua, dari hal yang sangat penting juga di sini, diterangkan dalam hadis ini, termasuk kaidah yang harus dipegang dalam menghadapi fitnah. Nabi berkata, "Faman wajana minha malja'an aw ma'adan falyarud bih." Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, anda jadi berlindung dengan dia. Misalnya ada mana menghindar tadi di sini, setelah dia berlindung ke sebuah tempat, ini menunjukkan dia punya basirah di mana fitnah tersebut. Maka di antara cara yang dalam menghadapi fitnah, seseorang kalau masuk di dalamnya, maka dia harus masuk di dalam fitnah tersebut dibangun di atas pengetahuan dan ilmu. Dibangun di atas pengetahuan dan ilmu, dibangun di atas basirah, dan dibangun di atas ma'rifah. Tidak sembarangan. Ya. Harus ada basirah yang khusus di dalamnya. Banyak perkara yang harus diperjelas. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Mungkin ada yang berkata bahwa tentunya kalau seorang masuk dalam fitnah, ya dia harus masuk dengan ilmu dan pengetahuan. Oke. Tapi apa yang dimaksud dengan basirah dan ma'rifah itu? Apa ketentuannya sehingga ia dikatakan pantas untuk masuk di dalamnya? Oke. Pantas untuk masuk di dalamnya. Maka agar supaya seorang hamba berada di atas basirah ketika menghadapi fitnah, berada di atas sebuah petunjuk ketika menghadapi fitnah, maka dia harus menjaga beberapa perkara. Yang pertama, dia tidak boleh tergesa-gesa. Harus senantiasa tersabut mencari kebenaran atau apa, mencek kebenaran berita atau apa yang dia dengarkan. Dia boleh tergesa-gesa. Iya. Ini hal yang pertama yang menyebabkan seorang itu kuat di atas basirah, kuat di atas petunjuk tatkala menghadapi fitnah. Tidak boleh tergesa-gesa. Iya. Kadang-kadang tidak boleh tergesa-gesa karena Allah memerintah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka minta kejelasan, minta bayinan, minta bukti dan kejelasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperan di jalan Allah, maka perjelaslah. Perjelas mana yang musuh dan mana yang bukan musuh. Ya. Diperintah untuk tabayyun, mencari kejelasan dan memperjelas perkara yang dihadapi. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang tergesa-gesa dia menerima informasi. Apakah itu informasi baik atau informasi yang tidak baik? Allah menegur satu kaum di dalam Al-Quran tatkala mereka menyebarkannya. Allah firman, "Wa idza ja'akum amrun min al-amni wal khawfi ada'u bih wa la radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alima alladziina yastanbitunahu minhum." Ya. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang terkandung di dalamnya keamanan atau ketakutan, datang kepada mereka sebuah perkara, sebuah berita, ada bentuk keamanan atau ketakutan di dalamnya. Mereka langsung menyebarkannya. Ya. Maka Allah menegur kaum yang seperti ini. Allah berfirman, ada ubi, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul, andai kata mereka kembalikan berita itu kepada Rasul atau kepada ulil amr di antara mereka, maka orang-orang yang punya ilmu akan mengambil istimbat jalan yang terbaiknya bagaimana. Hal yang terbaiknya bagaimana? Iya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asyid bin Nasir kan ayat tadi, kata beliau, hada ta'dibun minallahi li'ibadihi an fi'lihim hada ghairu la'iq. Ini pendidikan dari Allah kepada hamba-hambanya akan perbuatan mereka yang tidak pantas itu. Kata beliau, dan sepantasnya apabila datang kepada mereka dari perkara-perkara yang penting dan berkaitan dengan maslahat umum yang mencakup keamanan dan kebahagiaan kaum muslimin, atau berkaitan dengan rasa takut yang bisa menjadi musibah bagi mereka, sewajibnya lah mereka itu tasabbut, mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa menyebarkan berita. Bahkan seharusnya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Harusnya dikembalikan, kata beliau, harusnya dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr. Ulil amr itu adalah orang-orang yang berilmu di antara mereka, yang bisa menimbang. Itu dikatakan minhum di antara mereka, bukan seluruh orang berilmu. Minhum di antara mereka. Sebab ada sifat-sifat khusus. Ya. Pada sebagian ahli ilmu yang melihat ke dalam permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan maslahat umum. Hal yang kaitannya dengan maslahat umum. Jelas ya? Nah, semua orang pantas berbicara dalam masalah tersebut. Iya. Maka ini dari hal yang pertama yang hendaknya dipegang bagi seorang sehingga dia berada di atas basirah ketika menghadapi fitnah. Kemudian yang kedua, iya. Yang kedua, dari hal yang membuatkan seorang di atas basirah menghadapi fitnah, ia menanamkan perasaan di dalam dirinya akan besarnya tanggung jawab setiap kalimat yang dia ucapkan di dalam fitnah tersebut. Ya. Dan dia harus memikirkan apa yang dia ucapkan sebelum dia sampaikan. Nah, dan dimaklumi dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah untuk menjaga lisan, tidak sembarang berbicara. Dan diterangkan seluruh yang diucapkan akan dicatat. Ya. Oleh para malaikat, yang baik maupun yang jelek. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras dalam sebuah hadis yang hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Kata beliau di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-mashriq wal maghrib. Kadang seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat, perhatikan sebuah kalimat. Kalimat ini dia tidak memperjelasnya. Dia tidak memperjelas kalimat ini, menacak kebenarannya. Dia berbicara dengannya, maka kalimat ini menyeretnya ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Iya, waliyahubillah. Nah, karena itulah seorang apalagi masa fitnah tidak sembarang berbicara. Dia berbicara dengan sesuatu yang dia yakini bahwa dia bisa mempersiapkan jawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika dia berbicara seperti itu. Ya. Dan sesuatu yang sangat indah dari Ibnu Dakiq al-Aid rahimahullah. Ibnu Dakiq al-Aid berkata, "Ma takallamtu bi kalimatin wa la fa'altu fi'lan illa a'dadtu li dhalika jawaban baina yadi Allah ta'ala." Kata Ibnu Dakiq al-Aid, tidaklah saya berucap dengan sebuah kalimat, tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali disiapkan untuk hal tersebut jawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Nah, apalagi kalau kalimat tersebut bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan manusia, terjadinya ketidakamanan, terjadinya hal-hal yang menyebabkan manusia jauh dari dakwah atau menyebabkan manusia jauh dari ketaatan, maka hati-hati mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Juga hati-hati menyebarkan, ya, hati-hati di dalam menyebarkannya. Nah, makanya dari peringatan-peringatan yang hendaknya kita ingat. Ya. Baik, itu tadi hal yang kedua ya. Dari hal yang menyebabkan seorang itu bisa berada di atas basirah tatkala menghadapi fitnah. Dia menanamkan dalam dirinya bahwa apa yang dia bicarakan itu tanggung jawabnya adalah besar. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam termasuk basirah dalam menghadapi fitnah, ya, seorang banyak istisyarah, banyak meminta pertimbangan, banyak meminta pertimbangan pada orang-orang yang berilmu, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dan beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, manusia yang paling dalam ilmunya, manusia yang paling afdal pendapatnya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala perintah beliau dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum waffah wa shawirhum fil amr." Ya. Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkannya. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Ya. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu kepada mereka dalam perkara. Nabi yang sendiri diperintah untuk bermusyawarah. Ya. Minta pertimbangan kepada yang lainnya. Mereka diterangkan dalam bagian hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergolong orang yang paling banyak bertanya istisyarah kepada para sahabatnya dalam hal-hal yang beliau ingin lakukan. Nah, kemudian di antara hal juga yang menyebabkan seorang itu berada di atas basirah ketika menghadapi fitnah, dia jangan masuk dalam fitnah tersebut sebelum ia melakukan salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum ia beramal masuk di dalamnya istikharah. Ya. Sebab kalau itu jelek untuk dirinya, maka dia akan dipalingkan. Nah, kalau itu baik, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya. Dan dimaklumi hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat istikharah dan bagaimana faedah dan manfaatnya. Nah. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في امره. Tidak akan menyesal orang yang salat istikharah kepada Rabbnya, ya, bermusyawarah kepada makhluk, dan dia tasabbut dalam perkaranya. Tidak akan menyesal. Tiga perkara. Ya. Kemudian yang kelima, dan ini adalah hal yang saya kira termasuk hal yang paling penting, ya, yang menyebabkan seseorang itu berada di basirah, berada di atas petunjuk ketika menghadapi fitnah, adalah dia pandai mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Pandai mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Nah, oke, ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ini adalah sebuah kaidah dari kaidah-kaidah penting dalam agama. Sebab agama ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan selainnya, bahwa agama ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Agama ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau mengurangi. Ya. Ini maksud umum dari syariat. dalam anjuran dan perintahnya, dalam larangan dan hardikannya. Yang dimaksudkan adalah agar supaya terwujud maslahat di tengah manusia. Kalau tidak itu terwujud sempurna, maka maslahat yang telah ada itu yang disempurnakan. Ya. Kemudian dari sisi maqtadat, syariat datang untuk meniadakan maqtadat, menghilangkan maqtadat. Kalau tidak bisa dihilangkan seluruhnya, maka dari syariat kita diterangkan bagaimana cara menguranginya sehingga tidak membahayakan manusia. Iya. Maka ini maksud utama, tujuan utama dari syariat kita. Karena itulah sangat penting artinya seorang masuk, apabila ia ingin masuk dalam sebuah fitnah, dia harus pandai mempertimbangkan antara maslahat dan maksadatnya. Kalau dia tidak bisa mempertimbangkan antara maslahat dan maksadatnya, maka hendaknya dia mencari jalan amannya, seperti yang telah saya sebutkan. Dia menghindar dari fitnah dan tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalamnya. Kalau dia adalah orang yang berilmu, pandai mempertimbangkan maslahat dan maksadat, silakan. Kalau dia pandai mempertimbangkannya. Iya. Tapi kalau dia masuk dalam sebuah masalah yang para ulama saja berbeda pendapat di dalamnya, ini artinya dia masuk ke dalam masalah yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Tidak ada manfaat bagi dirinya. So, orang-orang yang berilmu saja tidak begitu jelas bagi mereka ya, bagaimana solusi dan penyelesaian akan masalah tersebut. Apalagi dia adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu atau mempunyai ilmu yang sedikit. Ya. Nah, ini dari kaidah-kaidah yang sangat penting sekali yang hendaknya kita kenal dan kita pahami. Iya. Di dalam menghadapi fitnah. Nah, ini dari pijakan yang hendaknya diingat oleh setiap Muslim. Iya. Baik. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idzal qatal musliman bi sayfayhima. Bab apabila dua orang Muslim berjumpa dengan kedua pedangnya. Iya. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, qala haddatsana Hammad, an rajulin lam yusammihi, an al-Hasan, annahu qala, kharajt bi silahi layla, layali, layali al-fitnah, fastaqbalani Abu Bakr, fa qala ayna turid? Qultu uridu nusrata ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, berkata Al-Hasan Al-Basri, kata biasanya suatu malam saya keluar membawa pedangku. Ya, di malam yang ketika terjadi fitnah, maka saya dihadapi oleh Abu Bakr, ditemui oleh Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr namanya Nufail ibn al-Harith. Abu Bakr, ya, bukan Abu Bakr Siddiq ya, Abu Bakr pakai hadi belakangnya, Nufail ibn al-Harith. Ya. Maka Abu Bakr menemui Al-Hasan Al-Bakr, bertanya kepadanya, "Aina turid? Kamu hendak ke mana?" Ya. "Apa yang kamu inginkan?" Keluar membawa pedang. Maka Al-Hasan Al-Bakr berkata, "Uridu nusrata ibn ammi Rasulullah." Saya akan menolong anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa? Siapa? Ya. Anak paman Rasulullah. Ya. Dimaklum ya. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu atau afwan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Ya. Maka Abu Bakr bertanya kepadanya, berkata kepadanya, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, 'Idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima fa kilahuma min ahli an-nar.' Apabila dua orang muslim berhadapan dengan dua pedangnya, maka keduanya dari penduduk neraka. Ila hadzal qatil wa ma bal al-maqtul?" Dikatakan kepada beliau, ini yang membunuh, lalu yang dibunuh kenapa dia juga dapat neraka? "Qala innahu arada qatla sahibihi." Maka apa, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dia tadi telah hendak ya, membunuh apa temannya, ya, hendak membunuh temannya. Ya. Baik tadi anak paman Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Ini di masa fitnah ya, ketika terjadi fitnah tersebut. Ya. Al-Hasan Al-Basri beliau ingin keluar ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Ditegur oleh Abu Bakar. Ditegur oleh Abu Bakar. Ini penarikan Abu Bakar, kenapa dia tidak ikut? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang i'tizal. Beliau menghindar dari fitnah yang terjadi. Ya. Nah, jadi juga menunjukkan bahwa bukan harusnya dia menghindar dari fitnah, dia tidak menegur orang, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Boleh dia ingatkan, dia tegur. Tapi itu adalah bentuk dari agama. Sepanjang dia menyampaikan dengan dalil, Abu Bakar bawakan dalilnya. Rasulullah bersabda begitu. Ya. Rasulullah bersabda begitu. Nah, subhanallah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi Al-Hasan Al-Basri. Sehingga fitnah-fitnah yang terjadi setelahnya, ya, bahkan fitnah yang paling besar di Basrah, yang mengakibatkan banyak dari ulama yang terbunuh, Al-Hasan Al-Basri selamat dari fitnah itu. Selamat dari fitnah tersebut. Nah, kata Hamad bin Zaid, "Adzakartu hadzal hadits li Ayyuba wa Yunus ibn Ubayd, wa ana uridu an yuhaddithani bihi." Faqala, "Innama rawa hadzal hadits Al-Hasan an Al-Ahmad bin Qais an Abi Bakr. Haddathana Sulaiman wa la haddathana Hamad bi hadza." وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر وقال قلنا حدثنا شعبة المنصور عن عبد بن فراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان المنصور. هي perbedaan dalam riwayat ya. Jadi kita kesimpulan tadi. Kesimpulan di dalam apa namanya riwayat hadits ini kawan fillah ya, hadits ini idal taqal musliman bi sayfayhima, apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul fil nar, maka yang al qatil yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Al-Qatilu wal-Maqtulu finnar. Nah, ini memberikan penjelasan kaidah lain yang berkaitan dengan masalah fitnah dan bagaimana seorang menyelamatkan diri tatkala menghadapi sebuah fitnah. Iya, tatkala dia menghadapi sebuah fitnah. Nah, perhatikan ya. Al-Hasan ketika keluar membawa pedangnya, maksudnya adalah untuk membela Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini namanya mengukur maksud untuk masuk ke dalam sebuah perbuatan. Ya. Dan di dalam fitnah, ukuran maksud ketika dia masuk dalam fitnah itu sangat penting. Harus dia tahu bendera apa yang diangkat di dalam fitnah itu. Apa bendera yang diangkat? Apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Apa maksud dan tujuan seorang masuk di dalamnya? Ya. Ini semuanya harus dipertanyakan pada dirinya. Ya. Pertama, apa bendera yang diangkat? Bendera yang diangkat itu, pertama, harus bendera yang berada dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bukan bendera fanatisme, atau menolong orang tertentu, atau menguatkan barisan kelompok tertentu. Tidak. Tapi dia untuk membela Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini adalah hal yang harus dia ukur. Kemudian yang kedua, dia ketika masuk di dalamnya, apa kita adalah hal yang dibolehkan secara syariat? Dia harus tahu perbuatan yang dia lakukan. Iya. Apa itu boleh secara syariat? Nah, ini adalah berperan. Dia masuk dan berperan di masa fitnah. Iya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, seorang hendaknya lebih berhati-hati lagi. Seorang hendaknya lebih berhati-hati dan berusaha semampu mungkin untuk ia mengetahui apa pijakannya masuk dalam fitnah. Jangan sekedar ikut-ikutan saja. Datang kepadanya sesuatu, datang kepadanya bacaan, Langsung dia baca, dia terima. Ya. Jadi penggembira di belakangnya berteriak-teriak di belakang fitnah. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya. Kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada orang tertentu atau menyenangkan pihak tertentu, tapi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus tahu apa yang menjadi sebab dia berbicara dalam fitnah tersebut. Nah, apa yang menjadi sebab? Perhatikan ini saat di Nabi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan dia sebagaimana yang disebutkan tadi, beliau tidak ikut di dalam seluruh pertikaian yang terjadi dalam para sahabat. Dia termasuk orang yang menghindar darinya. Ibnu Sirin pernah menceritakan bahwa ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa engkau tidak ikut berperang? Padahal kalau dari sisi hak, engkau adalah orang yang paling berhak di antara orang yang paling berhak daripada selain ini. Sebab dia adalah ahli syura dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab, berhak untuk menerima khilafah. Nah, maka apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditanya seperti itu? Kalau saya tidak akan ikut perang sampai kalian bawakan kepada saya sebuah pedang, dan pedang ini punya 2 mata dan punya lisan berbicara, punya 2 bibir berbicara. Ya. Pedang ini tahu siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Kalau dia siapa itu untuk mendebat seorang mukmin, dia akan ingatkan saya, karena dia bisa berbicara. Kalau kalian bawakan kepada saya pedang seperti itu, saya akan ikut berbicara. Ya. Kata Sa'ad. Kemudian kata beliau, sungguhnya saya telah berjihad dan saya tahu jihad itu apa. Ya. Sebab kalau dia ingin diungkit masalah jasa dalam jihad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang paling pertama dalam sejarah Islam melemparkan tombaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdepan dalam masalah ini. Kenapa dia menghindar? Beliau memberikan perumpamaan akan sikap beliau. Kata beliau, perumpamaan kami dengan kalian itu bagikan satu kaum yang mereka ini semua di atas petunjuk yang putih. Di atas petunjuk yang putih, mereka berjalan di atas petunjuk jelas. Mereka berjalan, tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, penuh dengan debu. Maka gelap jalan, gelaplah jalan itu. Gelaplah jalan tersebut, tertutupi oleh debu. Mereka tidak bisa melihat apapun. Padahal tadinya sama-sama berjalan. Maka sebagian dari mereka, ayo ambil jalan kanan. Ya. Mereka pun mengambil jalan kanan, padahal tidak tahu arahnya ke mana. Ya. Begitu saja, ambil jalan kanan, jalan ke kanan. Maka saat dia pun tersesat dan hilang. Ya. Dan yang lainnya, ayo kita ambil jalan yang kiri. Dia pun tersesat dan hilang. Dan lainnya berkata, ya, karena kita tidak tahu jalan, kita di tempat saja. Kita di tempat saja, sehingga anginnya selesai, barulah setelah itu kita bisa melihat jalan. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah dari beliau. Ya, perumpamaan yang sangat indah. Nah, kira-kira ikhwan izinlah, setiap kali ada orang yang ribut-ribut, misalnya, biarkan lo ribut-ribut selesai. Nanti selesai ributnya, oh ini yang, apa namanya, yang jelasnya begini. Kan begini, setelah jelas seluruh perkara selesai. Tapi yang menjadi masalah, seorang masuk ke dalam perkara yang tidak jelas, itu menjadi masalah. Ya. Karena sekali yang ini dari ucapan seorang penyair, seta'alamu idan jalal gubaru, atarasun tahtatan timaru. Ya. Kalau ada masalah, itu kaidahnya. Engkau akan tahu kalau debu itu sudah hilang. Jadi begitu ada kumpulan debu dari jauh, kan dari tahu ini ya, di dalam debu yang larinya apa? Kuda atau keledai atau simar atau kambing atau onta? Tidak ada yang tahu. Apa yang di dalam debu ini? Tapi tunggu setelah debunya hilang, kamu akan tahu di dalamnya itu kuda atau keledai. Ya. Akan jelas. Maka perlu tahani. Dan pelan-pelan di dalam menghadapi. Ini yang menyebabkan seorang itu ada basirah. Ketika menghadapi fitnah. Secara umum kaidah yang kita inginkan dari bab ini, seorang ketika masuk dalam fitnah atau melihat kepada fitnah, dia harus lihat, ya, bendera apa yang diangkat dalam sufi? Apakah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya atau bukan? Apakah hal tersebut ada manfaatnya bagi dirinya atau tidak? Iya. Tidak halal bagi dia masuk tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini. Sebab dia sendiri akan merugikan dirinya dan dia sendiri akan memiliki nas-nas syariat yang memperingatkan tentang bahaya fitnah. Yang memperingatkan tentang bahaya fitnah. Ya Allah musta'an. Baik, ini bab yang ke 10. Ya, sudah 10 bab ya. Babnya masya Allah banyak juga. Ya, ada 28 bab. Ya, dari pagi sampai sekarang kita baru selesaikan 10 bab. Ya, insyaallah kalau kita akan lanjutkan nanti pembahasan setelah salat maghrib, saya akan tambahkan kaidah-kaidah lainnya dan saya akan berikan kesimpulan-kesimpulannya yang saya harapkan dengannya kita cukupkan pembahasan tentang kitabul kita. Oke. Walaupun kitabnya tidak selalu, tapi tidak intinya kita sudah punya pegangan dasar-dasar dan pijakan-pijakan yang harus kita pegang. Ini mencakup seluruh masalah. Nah, seluruh masalah. Salafiyun itu orang yang berada di atas dakwah al-sunnah wal-jamaah, itu adalah orang yang paling kuat di atas kebenaran. Apapun yang terjadi, mereka kokoh dan tegar di atas jalan. Jadi itu dari ciri ahli sunnah dari masa ke masa. Ciri ahli sunnah dari masa ke masa. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ahli sunnah a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Ahli sunnah adalah manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Nah, dan juga antum ketahui tentang hadis Al-Taif Al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, akan terus menerus ada sekelompok dari umatku nampak di atas kebenaran, kalimat nampak, dan juga mereka istiqamah di atas kebenaran. Iya, istiqamah di atas kebenaran. Nah, karena mereka mempunyai dasar-dasar dan tuntunan-tuntunan agama yang dengannya mereka berpijak di atasnya, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan hal tersebutlah mereka bisa diselamatkan dan mereka menjadi orang-orang yang beruntung dijauhkan dari fitnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, dan memberikan manfaat kepada apa yang kita telah dengarkan. Ya Allah taala. Baik, masih ada waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan. Apakah lafaz fitnah dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum bisa diartikan fitnah secara umum atau hanya diartikan azab saja? Enggak, bisa diartikan fitnah secara umum. Ya. Walaupun ada penafsiran dari sebagian sahabat. Nah, ada penafsirannya dari Al-Jubair bin Awam itu yang menafsirkannya. Dan apa yang menimpa mereka di peranjaman, ya. Apa yang menimpa beliau tafsirkan bahwa itu yang menimpa mereka di peranjaman, ya. Ini penafsiran sebagian bentuk yang terkandung di dalam ayat, bukan mewakili seluruh makna ayat. Apa perbedaan antara ilmu dan basirah? Basirah juga ilmu, tapi basirah ilmu yang disertai dengan keyakinan, ya. Ilmu yang disertai dengan keyakinan. Apakah istilah syar'i untuk fitnah yang menurut orang awam adalah mengatakan bahwa bulan telah melakukan suatu perbuatan yang jelek padahal dia tidak melakukannya? Itu namanya menuduh. Itu namanya menuduh. Kalau bahasa Indonesia ya, memfitnah memang. Jadi kalau arti asal memfitnah, ya, apa yang telah kita terangkan di awal pertemuan, dia bisa bermain menguji, memberikan adab, ya, kemudian apa namanya memberikan alternatif antara baik dan jelek, ya. Menguji antara dua hal tersebut. Apa perincian untuk kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih? Ini dari kaidah syar'i yang dijelaskan oleh sejumlah adillah yang telah saya terangkan sebagiannya tadi, bahwa berdaulat mafsadat kita lebih dahulukan daripada mengambil maslahat. Mengambil maslahat. Dan saya sudah terangkan bahwa kadang seorang melihat apa yang terpenting bagi dirinya, apa yang terpenting bagi dirinya, iya, dan dia masuk ke dalam sebuah perkara dianggap ada maslahat, bahwa itu adalah bahaya bagi dirinya. Dia kedepankan, dia menyelamatkan dirinya dari bahaya daripada dia mengambil manfaat. Iya. Saya pernah membaca buku tentang prehidup para sahabat dan buku dan situ penulis banyak mengkritisi menyirikkan Muawiyah. Ya, buku yang seperti ini, buku yang jelek. Saya sarankan untuk dibakar saja. Semua buku yang menceritakan tentang kejelekan sahabat itu buku yang tidak baik. Nah, buku yang tidak baik. Walaupun dia tidak menjelekkan para sahabat, tapi kalau dia merinci fitnah yang terjadi kalangan para sahabat, itu buku yang tidak baik. Ya. Nah, sebab fitnah yang terjadi kalangan para sahabat tidak boleh dirinci depan orang umum. Diberi syarat-syarat saja. Saya mengambil pelajaran secara global. Ada pun para sahabat yang bersyirikat di dalamnya, kita yakin bahwa mereka semua yang benar ini dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. So mereka adalah ahli ijtihad. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dipuji dalam Al-Qur'anul Karim. Dan para sahabat yang dipilih, orang-orang yang dipilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dari situ kita mengambil pelajaran bahwa ujian dan cobaan itu ada. Terhadap wali-wali Allah saja yang terkemuka seperti sahabat juga mendapatkan ujian dan cobaan, apalagi kita. Ya, karena itu hendaknya kita lebih banyak mempersiapkan perkara-perkara yang dengannya kita bisa selamat dari fitnah. Kita harus pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari membaca kisah-kisah para sahabat, bukan mengungkap hal-hal yang fitnah-fitnah yang terjadi dengan mereka sehingga mengesankan jelek kepada para sahabat. Para sahabat tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh disebut kecuali dengan kebaikan. Bagaimana tentang hadis yang isinya kurang lebih Allah tertawa terhadap dua muslim yang saling berperang kemudian terbunuh, keduanya masuk surga. Bukan kepada dua muslim, kalau dua muslim saling berperang keduanya masuk surga itu enggak mungkin. Tapi konteks hadisnya dua orang lelaki yang saling berperang. Bagaimana itu? Yang pertama muslim menghadapi kafir. Kafir ini membunuh si muslim. Muslimnya masuk surga. Setelah itu si kafir ini masuk Islam. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia ikut berperang di jalan Allah, dia terbunuh. Akhirnya dia masuk surga juga. Nah, itu yang dimaksudkan, yang disebut dalam hadis. Jelas ya? Apakah menurut sebagian salafiyin sebagai kururi termasuk menebar fitnah? Menuduh sebagian salafiyin. Siapa yang mengatakan salafiyin? Yang pertama, kalau memang benar mereka salafiyin, tidak ada pemahaman sururi padanya, ya, maka menuduhnya sebagai sururi adalah tuduhan yang tidak benar tentunya. Ya, tapi namanya kalau ada tuduhan, dilihat apa dalil-dalilnya. Apa dalil-dalilnya? Itu dan bukan artinya, dan bukan artinya seseorang tidak boleh menjelaskan tentang kebenaran melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah sebutkan bahwa di dalam fitnah, ya, kadang seseorang punya basirah, punya ilmu tentangnya, maka dia masuk dalamnya menjelaskan, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dia punya basirah di dalamnya, dia terangkan. Jadi ini rasa kepada umat, apa yang dengannya umat ini terselamat dari fitnah. Sebab terserang pemahaman sururiyah ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Dia adalah pemahaman yang banyak merusak pemikiran anak-anak muda dari kalangan Salafiyin. Ya. Dan membuat mereka berjelek sangka terhadap penguasa. Dan sebagian yang lainnya, sebagian sudutnya, sebagian bentuk sudut, seluruhnya yang lainnya, ya, meremehkan dan menjelekkan para ulama. Ya. Sebagian dan sudut, seluruhnya yang lainnya, menggambarkan untuk adanya tahajud secara tersembunyi dan tidak terang-terangan. Mengatakan kami jamaah kelompok, ya, tidak terang-terangan. Tetapi dalam perbuatannya itu mengarah ke sana, mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya dibicarakan tentang sholat sholat, mereka marah kalau dibicarakan. Kalau orang membicarakan mengkritik, bicara dengan kebenaran. Kecuali kalau bicara dengan kebatilan, ya baru disalahkan, ditolak. Ini bicara dengan suatu hal yang benar, disalahkan. Maka ini adalah bentuk hizbiyah. Dari mengatakan bahwa ini adalah suatu pembelaan terhadap kebenaran. Sebab orang mengkritiknya berada di atas kebenaran. Orang mengkritiknya berada di atas kebenaran. Anda kata mereka berada di kesalahan, baru dikatakan bahwa salah kalian, kritikan kalian salah. Semua masalahnya, ada sebagian orang yang kadang kurang paham manhaj salaf itu bagaimana. Dan kadang sebagiannya belajar di depan para ulama, tapi dia sendiri tidak paham sebenarnya bagaimana jalan para ulama salaf. Dan dia tidak mengambil dari ulama yang dia tempat belajar, bagaimana manhaj salaf yang benar dalam meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Dia hanya mengambil fatwa-fatwa yang kadang bisa mendukung dan menguatkan pendapatnya. Dan ini bukan dari etika seorang menuntut ilmu. Kalau dia memang jujur, ingin mendapatkan ilmu yang baik dan benar, dan ingin menasihati dirinya, ingin menghindarkan dirinya dan umatnya dari fitnah, maka dia harusnya berusaha untuk jujur dan berusaha untuk apa? Membahas permasalahan itu dari segala sudutnya. Iya. Ada dalam satu zaman di mana orang berpegang teguh pada waktu itu pahalanya lebih besar dari para sahabat. Apa menjelaskan hal tersebut? Hal tersebut ada dari riwayat Abu Sa'lam al-Khushani, tapi para ulama membicarakannya dari sisi sanadnya. Ya, ada kelemahan dari sisi sanadnya. Nah, dan saya sendiri yang melekat di ingatan saya ada kelemahan padanya. Tapi secara umum bahwa orang yang datang di akhir zaman, ya, orang yang datang di akhir zaman, kemudian dia bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kadang pahalanya bisa lebih besar daripada orang sebelumnya. Dan ini sejalan dengan kaidah-kaidah lainnya, bukan dengan hadis tersebut. Tapi sejalan dengan kaidah-kaidah lain ditunjukkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, dan waktu membatasi kita, saya tidak bisa menguraikan dalil-dalil tentang hal tersebut untuk saat ini. Ini banyak pertanyaan tentang fiyotorat. Ya. Semuanya fiyotorat ini apa? Ya. Nah, hal yang sudah jelas, ya, tentang penyimpangan dan kesalahannya, seorang meninggalkannya. Lari membenarkan misalnya sebuah kelompok yang memecah belah salafin di berbagai belahan dunia. Lari membenarkan sebuah kelompok yang menjelekkan dan mencela para ulama. Tidak ada yang membenarkan sebuah kelompok yang ada bai'at di dalamnya. Tidak ada yang membenarkan sebuah kelompok yang ikut di dalam parlemen. Ya. Dan menjadikannya sebagai salah bentuk dari wasilah, wasailul da'wah. Nah, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam surat-surat. hal yang meyakinkan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan para ulama ahli sunnah, ya, kalau ditanya tentang kesalahan-kesalahan mereka, pasti tidak ada yang membenarkan. Tapi kadang ada sebagian orang, itulah dari saya singgung, ada sebagian orang pandai memberikan pertanyaan kepada alim ulama. Ada sebuah yayasan, dia membantu memberikan bantuan masjid, membangunkan ini untuk orang miskin dan seterusnya. Bagaimana hukum yayasan? Ya, ulama yang ditanya, ya seperti ini adalah hal yang bagus. Ya. Sebab yang ditampilkan adalah apa? Sesuatu yang baik. Coba kalau tampilkan kesalahan-kesalahan yang disebutkan itu tadi. Ya, berani ke kalian menampilkannya? Tidak berani. Ya. Dan ada yang telah mengeritik dan menyebutkan kesalahan yang ada pada mereka. Ini bukan ada kesalahan yang diadakan, ada pada mereka. Mereka marah kalau dikritik. Ini bukan menunjukkan kejujuran di dalam mencari kebenaran dan menghindarkan dirinya dari fitnah. Sebab fitnah sifat korupsi sangat besar. Ya. Di dalam menterbiah generasi muda untuk masuk kepada arah-arah tertentu, ya, bentuk-bentuk pemikiran yang sempit, loyalitas kepada orang-orang atau kelompok tertentu. Ya. Dan ini dilihatkan oleh para ulama yang mereka sangat menasihati umat, sangat menyayang kepada umat. Mereka tidak ada masalah dengan Syiah Torat. Tidak pernah Syiah Torat memboikot rumah mereka. Ya. Atau ada masalah pribadi dengan Syiah Torat. Tidak ada. Jadi mereka adalah manusia-manusia yang murni ingin menasihati umat. Dan melihat pada mereka ada hal-hal yang bisa membahayakan. Ya. Dan di antara hal yang sangat membahayakan, ya, keberadaan apa namanya Syiah Torat ini dan dibela oleh sebagian orang di Indonesia. Nah, perhatikan dari bentuk pembelaan. Kalau ada yang berbicara tentang Syiah Torat, orang yang berbicara itu mungkin akan disingkirkan dari pengurusan atau mungkin akan didatangi dalam berbicara tentang Syiah Torat. Ya. Ini bentuk apa yang namanya kalau bukan hizbiyah? Harus orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang terjangkit dengan pemikiran ini, jangan apa namanya mengambil hal-hal yang bahaya. Oh, mereka juga baca buku-buku as-salaf, ya, ucapannya kita ikuti Al-Quran dan Sunnah sering dengan as-salaf. Gunakan hati nurani, ya, hal-hal yang seperti ini hizbiyah atau bukan, sudah terangkan kepada yang kebenaran, ya, ada pada yang kesalahan-kesalahan yang lebih syariat, kemudian mereka masih tetap mengikutinya. Ya. Datang ulama-ulama yang mereka undang dan saya ikuti ceramah-ceramahnya. Ya. Di dalam banyak ceramah diingatkan tentang bahaya Syiah Torat. Apakah mereka berhenti? Tidak juga berhenti. Bahkan masih dimuat pengumuman-pengumumannya di majalah. Ya. Masih dikeluarkan tulisan membela mereka. Ini apa artinya? Kalau bukan sebuah hizbiyah. Ya. Maka gunakan pikiran yang jernih. Nah, dan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya jangan apa namanya fanatisme kepada satu kelompok. Ya. Dia berusaha untuk mengikuti apa jalan yang lurus dan melihat apa yang disampaikan tentang bentuk kesalahannya dengan dalil-dalilnya. Nah, ini yang saya ingin terangkan ini. Dan saya apa menjawab hal ini karena saya sering berbicara juga di apa di kesempatan yang lain, saya sangat riskan sekali. Berapa banyak ikhwa-ikhwa teman-teman yang baru hadir, ya mungkin Syiah Torat saja tidak kenal. Syiah Torat saja tidak kenal. Dan masalahnya kalau saya tidak bicara, saya akan dituduh orang-orang yang mendiamkan Syiah Torat. Ya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana? Apakah diperbolehkan memakai pakaian menyerupai orang kafir dengan alasan membahagiakan suami? Tidak boleh. Bagaimana caranya dia membahagiakan suami dan mendatangkan pengurukan dari Rabbnya? Pakaian menyerupai orang kafir tidak dibenarkan. Kemaksiatan. Ya, tidak boleh membahagiakan suami dengan kemaksiatan. apa yang menjadi nisab bagi zakat mal, emas dan perak. Ini kalimat zakat mal, mal itu yang mencakup seluruh agaknya mal ya. Ya. Apa zakat biji-bijian dan hasil bumi, kemudian zakat peternakan, hewan ternak, unta, kerbau dan kambing, ya, kemudian zakat emas, zakat perak, apa yang semisal dengannya, kemudian zakat perdagangan. Cukup lima perkara. Ya, nisabnya berbeda-beda. Nisabnya berbeda-beda. Kalau ditanyakan emas dan perak, emas dan perak nisabnya kalau emas 85 gram yang dikeluarkan 2,5%. Kalau perak 585 gram nisabnya yang dikeluarkan 2,5%. Apabila telah berputar 1 tahun. Kalau kita menyentuh atau menduduki bekas kencing di kasur sudah kering, apakah kita kena najis? Ya jawabannya tidak ya. So sudah kering, tidak ada yang melekat. Apa ada fatwa yang menyatakan boleh ikut program KB? Program KB tanpa ada udur tentang kesehatan si ibu dan si anak. Sudah kita terangkan berulang kali bahwa KB itu asalnya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada hajat yang dibenarkan secara syar'i. Ya. Hajat yang dibenarkan secara syar'i, misalnya hajat yang akan menyebabkan bahaya pada ibu kalau dia melahirkan. Ya. Seperti perempuan misalnya yang sudah berapa kali melahirkan dengan cara sesar, kalau ada tertanam penyakit lagi di rahimnya bisa membahayakannya. Nah, kadang dari sisi dia tidak dikatakan boleh saja, tapi dikatakan wajib berkali. Kalau dia tidak melakukannya akan mencelakakan dirinya, akan mencelakakan dirinya. Maka dilihat apa alasannya. Tapi hukum dasarnya tidak boleh, karena asalnya seorang yang menikah adalah untuk ada keturunan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al wadud, taini mukasirun bikum al umam." Nikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan mungkin banyak melahirkan, bisa banyak melahirkan. So, saya merasa bangga dengan umatku yang banyak. Pertanyaan yang ketiga saya tidak paham. Pertanyaan keempat tentang arisan, terangkan bagaimana bentuk arisannya. Di antara, ada di antara sebagian ikhwah cara memakai kopi atau peci hanya separuh saja, tidak menutup kepala, bahkan rambutnya kelihatan menutup gigi dan. Apa ada hadis yang membolehkan cara memakai seperti ini? Yang pertama, apakah ada hadisnya? Dijelaskan dengan memakai kopiah dulu. Kalau ada memakai kopiah, silakan. Memakai kopiah, dia kopiah, tidak masalah. Ya. Dia bukan sunnah. Jelas? Tapi khusus dalam sholat, memang ada sebagian para ulama mengatakan makruh sholat tanpa ada penutup kepala. Bukan tanpa pakai kopiah, tanpa penutup kepala. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian cara memakai kopi ini, orang bermaneka ragam caranya. Bermaneka ragam caranya. Tidak ada masalah mau ditutup seluruhnya, mau terbuka, ya, mau disamping. Iya. Nah. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap para wanita yang mengimani? Banyak akan jalan ditanyakan ke saya. Tanyakan ke Ustaz lain. Bagaimana cara seorang Muslim pada saat ini di negara kita? Ketika terjadi pemilihan presiden, bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan presiden yang baik di antara pilihan-pilihan yang ada, walaupun cara yang menyelisih syariat? Ya, kalau antum tidak berdoa, dipilihkan pilihan yang terbaik. Ya. Antum suka maupun tidak suka, pasti salah satu menjadi pemimpin. Kan begini? Nah, yang berdoa dalam hal ini adalah hal yang bagus. Berdoa dalam hal ini adalah hal yang bagus. Dan itu adalah bentuk nasihat kepada para penguasa. Seorang bekerja di instansi negara atau swasta, memakai pakaian yang dimasukkan ke dalam celana, memakai sabuk, tasyabuk hadiah? Ya. Belum tentu dia tasyabuk. Dilihat bagaimana cara berpakaiannya. Ya, saya sudah syaratkan, terangkan ya syarat-syarat berpakaian. Yang dinamakan tasyabuk itu, ikhwan fillah, dia adalah kekhususan yang dilakukan oleh orang kafir khusus bagi mereka. Ya. Jelas? Kalau hal tersebut tersebar di kalangan kaum muslimin, hal tersebut tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, dan tidak ada pelanggaran syariat di dalam ini, tidak ada masalah. Ya, jelas? Tidak masalah. Tadinya memakai celana panjang, ya. Jadi tadinya dihukum tasyabbuh sebab kebiasaan orang-orang kafir. Tapi setelah di negeri-negeri kaum muslimin juga seperti itu memakainya. Sekarang kalimat kekhususan sudah hilang. Jelas? Kalimat kekhususan sudah hilang. Maka sekarang yang dilihat bentuk perpakaiannya, ada kesalahan dari syariat atau tidak. Itu saja. Apakah dia tipis atau dia membentuk aurat? Kalau tipis membentuk aurat, itu salah dari sisi syariat. Maka tidak boleh dipakai. Ya, dan saya pernah terangkan ya, tentang kaidah dan cara-cara menghukumi suatu hal itu tasyabbuh atau tidak. Ya. Tentang menjauhi fitnah, apa hal ini berlaku juga untuk menjauhi pelaku-pelaku yang terjadi di dalam ini? Ini sudah harus ya. Sudah harus. Bagi menjadi pelaku, ya mungkin dia bikin fitnah baru. Nah, maka itu tidak harus. Dia tidak usah ikut campur di dalam apa yang kadang seorang sibuk di dalamnya. Perkara yang tidak ada manfaatnya, dia sibuk dengan perkara yang lain. Dan hendaknya orang-orang tersebut mengerti bahwa mungkin dia tidak sibuk, tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Sebagai tidak membuang waktu mendengarkan kadang sebagai ucapan orang-orang menyampaikan informasi, padahal dia sendiri tidak senang untuk mendengarkannya. Nah, kita kan mendoakan kepada setiap apa namanya orang yang jatuh dan sibuk di dalam fitnah. Kita doakan supaya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk pada jalan yang lurus. Apakah buang air kecil harus jongkok? Jawabannya tidak. Boleh jongkok, boleh berdiri. Sebab dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya berdagang atau menjual barang dengan orang yang membeli barang kepada kita dengan menggunakan uang barang? Itu bukan urusan antum ya. Dia datang membeli, itu bukan urusan antum, itu urusan dia. Nabi SAW mu'amalah dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ada mu'amalah riba mereka. Nabi tahu. Tapi tetap beliau melakukan muamalah. Bagaimana hukum menghadiri acara walimah yang di acara tersebut terdapat pentas musik nasyid? Bapak sudah ya, nasyid dinamakan musik. Kalau diputar padanya anasyid di apa namanya di walimahan, ya. Dilihat jenis anasyidnya. Kalau anasyidnya tanpa ada rebana, tanpa ada apa? Maksudnya kalau anasyidnya tanpa ada penggunaan alat-alat musik, ya, kalau rebana boleh ya, tanpa ada penggunaan alat musik, maka kalau ada penggunaan alat musik sudah diperbolehkan. Ya. Kemudian dilihat juga anasyidnya, apa isi anasyid itu. Kalau anasyid tersebut isinya bagus, ya, mengarah kepada hal yang baik, membesarkan jiwa, membangun keberanian, yang semisal dengan itu, juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dengan suara-suara yang seperti suara yang menyanyikan musik. Ya, itu juga tidak boleh didengarkan. Nasyid yang seperti itu. Nah. Ini ada pertanyaan, anda pernah mendengar? Ya, ini kalimat pernah mendengar ya? Ya. Kemudian disebutkan di sini tentang sikap Saudi mengenai penyerangan Yahudi dan seterusnya. Kalau hanya sekedar dengar-dengar, ya, tidak ditinggalkan. Dengar-dengar itu yang paling banyak merusak. Nah, apa yang tidak tahu hakikatnya benar atau tidak? Ya. Dan sikap yang seperti ini itu bisa membawa fitnah bagi diri kita sendiri. Tidak yang kita meninggalkannya. Oh, sudah berlalu 10 menit. Ya, sudah. InsyaAllah kalau kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih.